Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Poin selanjutnya kita akan baca penjelasan tambahan dari Syaikh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kaidah ini adalah di antara hal yang mendasar dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kaidah adanya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang dimaksud dengan ma'ruf adalah semua ketaatan, dan yang dimaksud dengan mungkar adalah semua maksiat. Maka semua ketaatan yang disyariatkan, maka itu ma'ruf. Berarti ma'ruf itu mencakup hal yang wajib dan mustahab. Dan kenapa ketaatan itu disebut ma'ruf? Li'anal ukul ta'rifuha. Karena akal sehat mengenalnya dan mengakuinya sebagai kebaikan. Dan fitrah pun menerimanya. Adapun kemungkaran, maka dia adalah semua hal yang Allah larang, yaitu semua maksiat. Ya, terdapat perselisihan di antara para ulama, apakah makruh itu termasuk mungkar. Kalau kita lihat kullu ma nahaa Allah anhu, semua yang Allah larang, maka makruh termasuk mungkar. Namun ketika dikatakan kullu maksiat, maka makruh bukan maksiat. Yang tidaklah disebut maksiat kecuali hal-hal yang hukumnya haram. Makruh tidak disebut dan dikatakan maksiat. Semua maksiat disebut mungkar karena fitrah dan akal sehat mengingkarinya dan tidak menerimanya. Dan yang dimaksud dengan akal di sini akal yang sehat, dan fitrah yang dimaksudkan adalah juga fitrah yang sehat, bukan fitrah yang sudah menyimpang atau akal yang menyimpang. Karena maka dijumpai adanya fitrah yang menerima kejelekan dan adanya akal yang menerima kejelekan. Ya. Oleh karena itu kita katakan bahasanya itu adalah akal, akal dan fitrah yang menyimpang. Bukan dalam kondisi aslinya, namun sudah berubah. Hadza huwa al-ma'ruf. Inilah yang disebut dengan ma'ruf. Al-mumkin yang mungkin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ma'ruf dan melarang mungkar. Dan Allah menyebutkan bahwa sifat orang yang beriman seperti itu. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian juga Allah sampaikan bahasanya sifat Rasulullah SAW adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Allah katakan, dan orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, sebagiannya adalah loyal kepada sebagian yang lain, mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka orang-orang yang beriman memerintahkan semua ketaatan dan semua kebaikan, melarang semua maksiat dan semua kejelekan. Namun mereka melarang dan memerintah sebagaimana yang diwajibkan oleh syariat. Maka amar ma'ruf nahi mungkar menurut Ahlussunnah wal Jamaah wajib sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak dengan metode yang mengada-ada, yaitu metode yang dilakukan, yang dimiliki oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Yang mereka menamai dan menyebut pemberontakan yang mereka lakukan terhadap penguasa muslim yang zalim. Dan tindakannya saqa asata'ah, membangkang. Tidak mau taat kepada penguasa, mereka sebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal perkara ini adalah padahal apa yang mereka lakukan itu sendiri adalah kemungkaran itu sendiri. Maka pada hakikatnya mereka memerintahkan mungkar itu sendiri dan melarang ma'ruf. Mereka melarang sabar, padahal sabar di sini adalah ma'ruf. Dan orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu melakukannya sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Maka yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu dikerjakan bihasa bil inkan, sesuai dengan kemampuan. Dan ini adalah kaidah umum syariat. Ini. Semua aturan syariat itu, ini, semua kewajiban syariat itu dikaitkan dengan ketaatan. Karena kaidah syariat adalah la wajiba ma'al ajzi. Tidak ada hukum wajib jika orangnya sama sekali tidak bisa melakukan kewajiban tersebut. Dan Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka orang yang punya otoritas dan kemampuan, maka adalah dia mengubah kemungkaran dengan tangannya. Maka penguasa tertinggi, kepala negara, presiden atau raja, dia punya kekuasaan. Demikian juga nuwab walil amri. Nuwab walil amri itu gubernur, bupati, wali kota, itu disebut nuwab walil amri. Wakil penguasa di daerah. Demikian juga rijalul hisbah. Aslinya rijalul hisbah itu, kalau dalam buku-buku ahkam sultaniyah, tata negara dalam Islam, yang namanya rijalul hisbah itu adalah polisi pasar. Polisi pasar. Jadi ada petugas khusus di pasar yang melakukan kontrol terhadap pedagang. Dia jalan-jalan ngecek mana yang melakukan penipuan, mana yang mengubah timbangan. Tugasnya muter-muter di pasar untuk ngecek timbangan-timbangan, untuk ngecek ini, transaksi-transaksi yang ada, yang ngecek mereka pada sholat ataukah tidak, tutup toko ataukah tidak pada saat jam harus tutup toko. Nah, itu disebut irjalul hisbah. Maka mereka punya sultan, punya kekuasaan, punya otoritas untuk negur ini kok ada ganjilnya, ganjil apa ini, curang dalam timbangan. Maka mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan otoritas yang diberikan pada mereka. Wa munhu dan apa yang diberikan kepada mereka minas solahiyat berupa kewenangan. Maka mereka mengubah dengan tangan. Sedangkan sahibul bait, kepala rumah tangga, juga punya kekuasaan di dalam rumahnya. Maka dia punya hak untuk mengubah kemungkaran dengan tangan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintahkan anakmu untuk sholat saat berumur 7 tahun dan pukullah jika malas-malasan dalam sholat saat umur 10 tahun. Ingat dengan tahun hijriah. Fasahibul bait, maka kepala rumah tangga dia punya kekuasaan terhadap orang-orang yang ada dalam rumahnya. Dia bisa yu'adzibuhum, memberikan hukuman dan memberikan pukulan, tentu pukulan yang mendidik dan bukan pukulan yang menyiksa. Jika penghuni rumah tersebut melakukan kesalahan dan berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan suami punya kekuasaan atas istrinya, Nabi beri hak, syariat memberikan hak kepadanya untuk memberikan hukuman fisik yang mendidik dan bukan menyiksa. Walati takhafuna nusuzahunna, dan perempuan yang kalian khawatir pembangkangannya, maka nasihatilah dan tinggalkan di tempat tidur, jika tidak wadribuhun, dan berilah hukuman fisik padanya. Fahadalah sultan, maka orang semacam ini dia punya kekuasaan. Adapun orang yang tidak punya kekuasaan namun dia mampu untuk memberikan penjelasan, dia mengetahui halal dan haram, bisa membedakan manakah halal dan haram, bisa berbicara, maka adalah dia bicara dan memberikan nasihat, menjelaskan pada masyarakat akan tentang hukum dari realita yang masyarakat berada di dalamnya. Namun jika pelanggaran terhadap syariat, kemungkaran atau kemaksiatan tersebut dilakukan oleh person tertentu, maka adalah diberi nasihat secara diam-diam empat mata. Namun jika kemaksiatan tersebut telah menjadi fenomena, aman telah menjadi satu hal yang memasyarakat, Wal mukhalafa, maka pelanggaran syariat bersifat ammah, merata di masyarakat. Maka hendaklah orang yang bisa bicara ini memberikan pengingkaran kepada semua pelakunya. Ingkaran aman dengan pengingkaran yang bersifat yang tertuju untuk semua. Tanpa menyebut contoh satu persatu pelakunya. Walakin akan tetapi hendaklah dia tidak khususkan ketika dia memberikan penjelasan tersebut. Hendaklah dia khususkan pada person tertentu dan dia tidak perlu menyebut nama person tadi. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengingkari orang-orang yang punya perkataan yang menyimpang, beliau tidak menyebut nama. Menjadi kebiasaan Nabi menggunakan kalimat mabalu akwamin. Kenapa ada orang yang begini dan begini? Yaf'aluna kadza wa kadza, melakukan ini dan itu. Maka ketika Nabi ceramah mengingkari pernyataan yang tidak benar, beliau cuma menggunakan kalimat semacam itu, wala yukhassis. Nabi tidak nyebut nama. Di sini ada perkataan yang menarik, Syaikh Fauzan mengatakan li anna takhsis yalzamu minhu mafasid. Nyebut nama dalam pengingkaran itu berdampak banyak keburukan. Di antara dampaknya adalah nufratu shakhs. Orang yang disebut namanya itu akan nufrah, akan pecah hati, akan jaga jarak dengan orang yang menasihati. Maka dia akan pecah hati, tidak akan menyatu dengan orang yang menyebut namanya di depan banyak orang. Nah, karena itu tidaklah menggunakan gaya bahasa umum dengan mengatakan kenapa ada orang melakukan demikian-demikian. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, atau kalimat semacam itu. Maka di sini, di zahir perkataan Syaikh Fauzan melarang menyebut nama secara mutlak. Ya kan? Enggak ada pengecualian, enggak ada rincian. Zahir perkataan beliau melarang menyebut nama dalam pengingkaran secara mutlak. Enggak usah menyebut nama. Dengan dalil hadis yang tadi telah disebutkan. Namun yang tepat dalam masalah ini adalah tafsil. Dalam perlu dirinci, rinciannya adalah hukum asal dalam pengingkaran tidak menyebut nama. Karena yang kita inginkan adalah berubahnya keadaan. Siapapun pelakunya, yang punya perbuatan semacam itu, kita harapkan berubah. Maka kita membahas perkataan, kita membahas tindakan, kita membahas sikap yang keliru. Itu hukum asalnya. Namun ada kondisi-kondisi di mana di situ maslahat mengharuskan kita untuk keluar dari hukum asal. Ketika boleh jadi orang tidak faham apa yang dimaksudkan, kecuali dengan nyebut nama. Kalau orang sudah faham apa yang dimaksudkan, maka enggak usah disebut nama. Karena itu hukum asal dalam ingkar ada tanpa menyebut nama. Berdasarkan kebiasaan Nabi yang ada dalam hadis di atas. Meskipun terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan Nabi menyebut nama, nama kelompok, nama person. Namun ini keluar dari hukum asal. Ini kasuistik dan itu al-asal. Itu hukum asal. Yang namanya hukum asal itu harus dominan. Hukum asal itu harus dominan. Kasuistik harus sedikit. Nah, kalau kasuistik jadi dominan, itu maka berubah menjadi hukum asal. Ya. Nah, hukum asal makanan halal, itu harus yang lebih banyak yang halal. Ini halal, itu halal, itu halal, itu halal. Nah, yang haram kasuistik. Nah, jangan sampai udah ini haram, haram, haram semua. Nah, berarti gak jadi kasuistik, namun jadi hukum asal. Amat tasir adapun menyebarkan watakir dan mencela, ya, watahrish dan ya, memprovokasi, wal kalam fil majalis, dan berbicara di forum umum tentang fulan atau yang lain, Bahasanya mereka melakukan ini dan itu, maka tindakan semacam layak dibikhairin. Tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Pakai nakirah, sebelumnya nafi. Seakan-akan sama sekali tidak ada kebaikannya. Bahkan ini adalah termasuk menyebarluaskan berita keji. Maka masyarakat ketika mendengar tentang hal ini dan Anda menyebarkannya kepada masyarakat di forum-forum umum dengan mengatakan fulan melakukan begini dan begini, au al-mahal al-fulani, toko itu, toko A itu ada padanya ini dan ini. Fanas, maka masyarakat pada saat mendengar hal-hal ini atau fanas, maka manusia tidaklah mendengar, tidak mau mendengarkan an hadil umur, perkara-perkara semacam ini. Gaya-gaya pengingkaran semacam ini hanya menggembirakan orang-orang munafik dan orang-orang yang jahat. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu. Sebenarnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya kejelekan di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang beriman, untuk mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka tentang makna fahisyah dalam ayat ini An-Nur 19 punya dua makna. Makna yang pertama adalah perbuatan yang buruk. Siapa yang menginginkan tersebarnya maksiat, itu sudah dosa. Padahal dia belum menyebarkannya. Siapa yang menginginkan tersebarnya maksiat, maka dia sudah dosa. Maka ini pengecualian berkaitan dengan masalah keinginan hati itu tidak berdosa. Ada pengecualiannya berdasarkan ayat ini. Kemudian berdasarkan konteks ayat ini bicara tentang masalah tersebarnya berita Aisyah berzina. Maka fahisyah, kalau melihat konteks, maknanya adalah orang-orang yang menginginkan tersebarnya berita keburukan. Maka berita keburukan, berita kemaksiatan, itu yang Allah inginkan, jangan disebarkan. Jangan disebar, luaskan. Jangan ditulis di koran. Yang ditulis di koran itu yang baik-baik saja. Bukan karena orang itu tidak mendapatkan informasi, ya. Kebebasan untuk mendapatkan info. Tersebarnya kejelekan itu memotivasi orang untuk berbuat jelek. Karena diajari gimana runtutan kronologi cerita kejelekan tadi, oh begini-begini. Nah, itu kan berita pasti ada kronologinya. Nah, kronologi itu kan pelajaran. Di samping ada ketika setiap hari menu koran, berita, baik sumber berita koran, televisi, ataupun berita di internet. Setiap hari ngomongkan keburukan, pemerkosaan, perampokan, pencurian, perselingkuhan, gini. Maka Indonesia itu kayaknya bejat semua lah. Karena itu yang ada di permukaan, itu yang disebarluaskan, apalagi kemudian di-share, di sana mana, di Facebook. Wah, intinya orang Indonesia itu bejat semua. Enggak ada kebaikan di dalamnya. Padahal banyak orang-orang baik. Malah itu bukan itu yang diekspos, bukan itu yang ditonjolkan, bukan itu yang di-share dan disebarluaskan. Maka di antara hal yang terlarang adalah nge-share berita-berita kriminal, keburukan, kebejatan. Kan itu menyebabkan tersebarnya berita keburukan di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Ingin nge-share saja sudah dosa. Ingin nge-share saja dosa, karena innal ladina yuhibbuna, sebenarnya orang-orang yang menginginkan. Kan? Itu enggak jadi, kan? Apalagi yang nge-share, gitu kan? Ada apa pemerkosaan, ada apa? Itu, apalagi yang kemudian sudah betul-betul praktek. Maka di antara bentuk menyebarluaskan berita kemaksiatan tadi, kata beliau. Di forum-forum umum, orang kemudian nyebut. Oh, si fulan punya penyimpangan demikian, si fulan punya kesatuan demikian. Oh, wow, namanya kok begitu banyak, ini punya kemaksiatan ini punya kemungkaran ini punya kesatuan. Waduh, dai isinya sesat semua. Nah. Kok namanya banyak sekali ya? Maka beliau sampaikan mengingkari apa nyebut nama dalam forum-forum umum dan menyebutkan kesesatannya itu bagian dari menyebarluaskan berita keburukan yang itu dilarang dalam syariat. Yang Allah ancam lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Nah, untuknya siksaan yang pedih di dunia di akhirat. Pelakunya harusnya ditangkap itu. Kasih hukuman takzir yang siksaan yang pedih di dunia dan ada hukuman yang lain di akhirat. Boleh jadi orang merasa, wah ini wah bertentangan dengan kebebasan mendapatkan informasi. Maka Allah katakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu mana yang lebih maslahat untuk manusia, untuk hidup manusia. Orang itu lebih maslahat merasa hidup itu nyaman, tenang, tidak ada berita ini dan itu, meskipun itu terjadi. Meskipun itu terjadi, orang lebih menikmati hidup. Orang yang setiap hari baca Quran itu stres. Susah hidupnya. Lebih nyaman orang yang gak baca Quran. Lebih nyaman. Alah ya, maksiat. Ya memang dimana-mana maksiat. Ya. Tapi ya, wah, mau dapat info ini, info itu, info ini. Stres. Bejat kayaknya orang Indonesia itu seluruhnya. Ya. Ini aparatnya bejat. Oh, DPR-nya bejat. Oh, pejabatnya bejat, polisinya bejat, dosen-dosennya bejat, kejahatan intelektualnya merata, pelajarnya tawuran bejat, bejat semua, stres hidup. Falaisa min ingkaril mungkar isaatuhu ala nas. Maka bukanlah termasuk mengingkar kemungkaran, menyebarluaskan berita kemungkaran di tengah-tengah forum-forum umum. Terutama jika itu disebar-sebarkan kepada orang yang belum pernah mendengar dan mengetahui kemungkaran tadi. Di samping menyebarluaskan kemungkaran, berita-berita kemungkaran, kemaksiatan, kriminalitas di forum-forum umum, itu tambihul munafikin, membangunkan orang-orang munafik yang yatarabbas, yang menunggu-nunggu kesempatan untuk melakukan aksi kejahatannya kepada masyarakat kaum muslimin. Maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Cara mengingkari kemungkaran dengan cara-cara semacam ini tidaklah menambah kemungkaran kecuali mungkar. Namun tidaklah mungkaran itu yu'alat di terapi dengan terapi yang manfaat dan terapi yang tepat. Maka jika Anda tidak mampu dengan tangan, tidak pula dengan perkataan, tidak punya kekuasaan, tidak punya pula kemampuan untuk berbicara, maka Anda punya kewajiban untuk mengingkari kemungkaran dengan hati, dengan tidak ridho, tidak setuju dengan kemungkaran, bahkan membencinya, dan jaga jarak dengannya. Namanya mengubah kemungkaran dengan hati, itu adalah benci dan pergi. Mubghidan dan mubtaidan. Benci dan menjauhi. Benci dan pergi, bukan katanya benci namun menikmati. Karena mengingkari kemungkaran, kewajibannya ini tidaklah, sama sekali tidaklah gugur. Harus ada, minimal dengan hati. Dan semua lemah iman adalah Allah mengetahui isi hatimu, bahasanya engkau membenci kemungkaran tersebut. Dan seandainya engkau punya kekuasaan, engkau akan berupaya untuk menyingkirkannya. Akan tapi Anda tidak mampu. Fahadha yakfi minka, maka itu cukup bagimu, dan Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian saya bulan mengatakan kepada saya Syaikhul Fauzan, semoga Allah memberikan pahala kepadamu, perkataan Syaikhul Islam sangat jelas tentang manhaj amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu yang pertama, Atau ini perkataan saya Soleh Fauzan ya. Kultu aku kata enggak ya. Satu hal yang jelas. Bahwa itu adalah orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang amilan bidzalika fi nafsihi. Mempraktikkan apa yang dia dakwahkan pada dirinya dan keluarganya. Sebagaimana firman Allah, apakah kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat baik sedangkan kalian lupa dengan diri kalian sendiri, yaitu kalian tinggalkan diri kalian sendiri. Tansau di sini, lupa di sini, nisyanu tarki dan bukan nisyanu tuhul. Dan bukan dengan lupa dengan diri sendiri artinya lupa betul-betul dalam artian lupa tidak sadar. Namun yang dimaksud dengan nisyan di sini nisyanu tark. Kalian tinggalkan diri kalian sendiri secara sengaja. Wa antum tatluna alkitab, padahal kalian membaca kitab suci, afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar murka Allah karena kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Maka adalah dimulai dari diri sendiri awalan terlebih dahulu. Demikian yang kita baca pada malam hari ini. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.